أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناها خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين. بركات الإمام السعد رحمه الله. فإن توليتم, kalaulah seandainya kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, fama sa'altukum min ajr, aku tidak pernah minta kepada kalian balasan ala da'wati wa ala ijabatikum, sehingga kalian beralasan, oh ini orang datang kepada kami hanya untuk nyari-nyari duit saja, nyari-nyari harta, nyari-nyari uang. Ya, kalian tidak mau menerima dakwah karena alasan seperti itu. Tidak, para anbiya dan rasul tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang kalian ucapkan. In ajriya illa Allah, pahala balasanku hanya datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa aydan fa inni ma'amartukum bi amrin wa khalifukum ya ziddi, juga aku tidak akan menyelisih kalian memerintahkan sesuatu atau menyelisihinya. Bal umir tu'an aku namun muslimin, bahkan yang aku perintahkan adalah agar manusia termasuk menjadi orang-orang muslimin, tunduk patuh kepada Allah. Fa'an awal dakhil wa awal fa'il lima amar cukup bih, maka aku adalah orang yang paling pertama kali di dalam memerintahkan, mengerjakan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Fakadzabu, maka mereka mendustakannya. Ba'dama da'ahum lailan wa nahara sirra wajihra wa jahra, setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam siang dan hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berdakwah, malam yazidhum du'a'uhu illa firara, tidak bertambah dari dakwah yang diajak oleh Nabi Allah Nuh kepada kaumnya, melainkan semakin lari. Nah, semakin lari. Ini juga bukan patokan sukses atau tidak sukses dakwahnya seseorang. Wah, semakin lari. Semakin lari distandarkan adalah sesuai, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan salafus saleh di dalam dakwah atau bukan. Adapun hasil diserahkan pada Allah. Adapun hasil dakwah itu Allah yang menentukan, berhasil atau tidaknya menilai urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Nuh alaihissalam di sini setiap hari berdakwah, malam dan siangnya, tetapi semakin lari. Bukan berarti Nabi Nuh enggak sukses di dalam dakwah. Tetap sesuai perintah dari Allah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan koridor yang Allah tentukan. Sehingga ada pun hasil, semakin banyak atau berkembang atau semakin lari. Nah, adalah urusan Allah, perkaranya di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, sehingga yang jadi patokan dai adalah apakah yang dia jalankan sesuai dengan Allah dan Rasulnya dan salafus saleh atau tidak. Namun keberhasilan adalah serahkan kepada Allah. Naam azza wa jalla. Kadang ada yang dai, seorang nabi yang mengajak hanya kepada satu orang saja. Ada yang enggak punya pengikut, ada. Wa nabiyun laisa ma'ahu ahad. Ada juga seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Naam. Adapun kita seorang dai Allah, patokannya adalah apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, salafus saleh atau tidak. Kalau menyelisih dari perintah Allah dan Rasulnya atau koridor Al-Quran dan As-Sunnah, salafus saleh, menyimpang dari itu, ya salah di dalam berdakwah. Kemudian masalah hasil, ya, nah, banyak yang ada yang terima, ada yang tidak terima. Bahkan Nabiullah Nuh di sini semakin lari umatnya. Tetapi bukan berarti Nabi Nuh gagal, tidak. Ini sudah ketentuan dari Allah azza wa jalla. Nah, oleh karena itu Allah selamatkan Nabiullah Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Fanajainahu wa mamma'ahu fil fulk. Kami selamatkan dia, yaitu Nabi Nuh dan orang yang bersamanya dalam perahu yang kami perintahkan untuk Nabiullah Nuh mengerjakannya. Waqulna lahu idza fawata an-nur, dan kami katakan ketika banjir sudah besar, fahmil fiha min kulli zawjain itsnain, bawalah masing-masing dari makhluk hewan yang berpasang-pasangan, wa ahlak dan keluargamu, illa man sabaqa alaihi al-qaul wa man aman, kecuali yang sudah ditentukan. Nah, dari ucapannya dan orang yang beriman, fa'ala dzalik, maka Nabi Nuh alaihi wasallam melakukan perintah itu. Fa amara Allah samaa'a bima'in min munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan langit untuk menurunkan air, dan kami perintahkan pada bumi, dan Allah perintahkan pada bumi untuk memancarkan air. Fal taqal ma'ala amrin qad qadir. Maka bertemulah antara dua air tersebut, yang datang dari langit, yang keluar dari dalam bumi, yang sudah ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami bawa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ala dzati alwahi wa dusur. Ya, yang dengan perahu tentunya memiliki alwah, papan-papan dan yang semisalnya. Saya jadi biayunina. Berjalan dengan mata kami, waja'allahum khalaifah, dan kami jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Setelah dihancurkan dan dibinasakan mereka seluruhnya. Tsumma barakallahu fi dzurriyyatih. Kemudian Allah berkahi anak keturunan Nuh alaihissalam. Wa ja'ala dzurriyyatahu humul baqun, baqin. Dan Allah jadikan keturunannya terus menerus ada. Asyarahum fi aqtaril ard. Kemudian disebar di seluruh penjuru dunia. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami tenggelamkan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Ba'da dzalikal bayan. Setelah dijelaskan, ditegakkan hujjah, burhan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kata Imam Sa'di rahimahullah taala, al-halak wal maghzi, dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah azza wajal. Wal la'na al-mutatabi' alaihim fi kulli qarnin yati ba'dahu. Sehingga mereka pun dilaknat yang terus-menerus mengalir kepada mereka pada setiap waktu. La tasma fihim illa lauma wa la tara illa qalhan wa dhamma. Engkau tidak akan melihat keadaan mereka kecuali dicela, dicaci. Nah, dan engkau tidak mendengar kecuali dicela. Ya, tentang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Falyahdharha ulal mukadzibun, hati-hati. Jangan seperti mereka-mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ayyahil lama halla biulaikal aqwam al-mukadzibin amal ahlak wal khizri wal naka'al. Jangan sampai tertimpa kepada mereka kehancuran, kedustaan, kehinaan. Nah, sebagaimana tertimpa terhadap orang-orang yang mendustakan, yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Allahu musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.